Kebaikanmu padaku yang beri kesempatan baru tuk kembali padamu. Kau terima diriku dengan segala celaku. Kalau ku menjauh darimu, tak kau hitung salahku. Amazing love membuatku terpana. Amazing grace, anugerah terindah dalam hidupku, takkan terlupakan. Oh, amazing love, betapa dalam cinta. Amazing grace, kebaikanmu yang selalu ku rasakan sepanjang hidupku. Amazing love membuatku terpana. Amazing grace, anugerah terindah dalam hidupku, takkan terlupakan. Oh, amazing love, betapa dalam cinta. Amazing grace, kebaikanmu yang selalu ku rasakan sepanjang hidupku.